pancen loro pas kowe ninggal lunga. Merkane kowe mbiyen ana ning jiwa ra raga, ning saben dina atiku mung tok gawe lara. Apa mbiyen tresnamu kuwi mung sandiwara, jarene rasa tresnamu go aku tenanan. Merkane jarimu aku lananan idaman, iwas kowe gawe seneng atiku ra karua. Cepul akhire ninggalke aku marahi edan, nek pancen ra seneng mbok omong oke dise. Katene ora gawe atiku dadi gejale, kowe ninggalke aku tanpa tok pikir sike. Tak kira sliramu kuwi ki uang sing becik. Aku isi-isi boleh sing luwe ayu, sing isi nerima apa anane seko awaku. Mokiro kuwe wetoan sing ayu dewe, padahal loke sing luwe apik seko kuwe. Neta dibujumu aku ming soyo kiri, kuwe tresno karo aku ming mergo duite. Kuwe arep ngopo wae aku wes ora ngurus, merkane pola tingkahmu kuwi ora urus. Sakarep busa polamu kuwe arep ngopo, mergo aku lo kowe wis ra ono apa-apa. Apa pancen kowe kuwi ra duwe perasaan, gawe utekku bocor alus edan ra konangan. Pancen nanging lalekake sliramu saka atiku, ning kabeh mesti iso ming kudu nganggo wektu. Kowe kuwi ora luwih yo ming menang ayu, aku ra ngira jebule kok basa atimu. Arep piye meneh nek takdire tekan kene, aku wis nyoba dadi sing paling apik nggo kowe, tapi ra tau tok hargai malah ming tok preke. Pesen terakhir wae karmane, I'm not afraid.